بسم الله الرحمن الرحيم. Ah, sekarang lihat baik-baik, lihat konsep dasarnya. Saya ingin Anda pahami betul konsep dasarnya. Dalam ibadah itu, setiap yang kita kerjakan, aktivitas kita disebut dengan amal namanya. Amal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Amal. Jamaknya disebut dengan a'mal. A'mal. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَةِ A'mal. Nah, jadi kalau Anda mengerjakan aktivitas-aktivitas disebut dengan amal. Jamaknya a'mal. Nah, amal ini ada dua. Bisa amal soleh, bisa amal salah. Amal soleh disebut dengan amalun salih. Quran surah 103, jamaknya solihat. Wal as innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus salihat. Amal salah disebut dengan sayyi, sayyiun, jamaknya sayyiat. Quran surah keempat ayat 17 sampai dengan 18. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahalatin. Ayat 18-nya walaisatit taubatu lilladhina ya'maluna sayyiat. Jadi ada amal soleh, ada amal salah. Nah, lihat baik-baik. Kaidah amal berubah jadi soleh, disebut amal soleh, salah satunya jika amal itu dikerjakan hanya ingin dipersaksikan dan dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda mengerjakan misal, maaf, sholatnya karena Allah, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, ke masjidnya karena Allah, maka amalannya berubah kemudian dari amalan biasa jadi amal soleh. Sifat amal solehnya disebut dengan ihsan namanya. Ihsan. Hadis riwayat Muslim di jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8 paling kiri sebelah atas, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in dari 42 hadis, ditempatkan nomor hadis urutan yang kedua. Ketika ditanya Nabi oleh malaikat Jibril yang menyamar jadi laki-laki, mal ihsan, apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitas sebagai ibadah karena Allah saja, seakan-akan engkau merasakan selalu diperhatikan oleh Allah. Kalaupun tak mampu melihatnya, maka yakini Allah yang melihat kamu. Jadi kalau kita ibadah, itu seharusnya ihsan. Salatnya merasa dilihat Allah. Baca Quran karena Allah. Puasa karena Allah. Makan, makan amal soleh bukan? Halo? Halo? Belum tentu. Tapi kalau makan Anda merasa diperhatikan Allah, dilakukan karena Allah, berubah jadi amal apa? Amal soleh. Makanya orang-orang yang minum, minumnya amal soleh, karena dia merasa dilihat Allah, maka tangannya tidak akan menyentuh minuman yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil dia ingin amal soleh, tapi minumannya salah, itu mustahil. Anda kalau pekerjaannya ingin jadi amal soleh, maka Anda harus lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kerja merasa dilihat Allah. Jadi kalau Anda kerja merasa dilihat Allah, Anda gak akan curang. Dan Anda gak akan pernah menempuh pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu gambarannya. Kalau rumah tangga ingin soleh, merasa dilihat Allah. Makanya ketika di rumah tangga ada hal yang dilarang oleh Allah, Anda akan jauhkan dari rumah tangga Anda. Ini Allah gak suka, keluarkan dari rumah kita. Ini Allah gak suka, perbaiki sikap kita. Itu amal soleh. Bayangkan kalau setiap Anda mengerjakan amalan demikian, berapa pahala yang Anda kumpulkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata Anda beramal soleh. Lisan Anda beramal soleh. Telinga Anda beramal soleh. Kaki Anda beramal soleh. Pertanyaan saya, dari sepanjang Anda hidup sampai dengan sekarang, berapa kali Anda mengerjakan amal soleh dengan tubuh Anda? Coba cek. Katanya pengen masuk surga. Dan kunci surga pertama bukan cuma iman. Karena surga ketika disebutkan pertama kali di Quran, itu menyandingkan iman dengan amal soleh. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Berikan kabar pada orang-orang beriman. Apa cukup beriman? Tidak. Wa plus imannya membantu dia untuk mengerjakan وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ amal soleh. أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Pada orang beriman dan pelaku amal soleh berpeluang mendapat kabar gembira masuk surga dia. Ada orang belum meninggal sudah diberikan kabar gembira Anda akan masuk surga. Padahal Anda belum meninggal. Coba lihat kalimat Qur'annya. Wabashirin. Berikan kabar gembira. Bashir, kasih kabar gembira. Jadi ada orang masih hidup dapat kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Anda akan masuk surga. Annalahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Siapa orang ini? Syaratnya dua. Jadi kalau Anda ingin dapat kabar gembira dengan surga, mau masuk surga? Yang mau boleh angkat tangan. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Bukan hanya mau, Allah tawarkan jaminan surga pada Anda sebelum Anda wafat. Bahkan jadi kabar gembira. Apa syaratnya? Cuma dua. Satu, perhatikan. Beriman kepada Allah. Amanu. Amanu. Dua, wa'amilus salihat. Kuatkan iman, buktikan iman dengan mengerjakan amal saleh. Sebab iman itu bukan hanya masalah fikiran, iman masalah hati. Dan setiap yang ada di hati butuh pembuktian. Cinta itu masalah hati, bukan cuma masalah akal. Setiap orang yang merasakan cinta butuh pembuktian. Jadi kalau Anda seorang laki-laki mencintai perempuan, Anda mesti buktikan. Seorang akhwat dicintai oleh seorang ikhwan butuh pembuktian. Dan pembuktian dalam hal cinta itu diatur dengan syariat. Apa buktinya? Pernikahan. Makanya jangan mau ada akhwat, pembuktian dari cinta jangan cuma di lisan. Sayang, namamu terukir dalam hatiku. Ah, katakan pada dirinya, saya gak mau diukir di hati abang, saya pengen ukir di buku nikah. Itu yang sah. Iman juga begitu, dia diukir di amal soleh, bukan dengan amal salah. Nah, kapan amalan itu jadi amal soleh? Ketika diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saat Anda ingin mengerjakan itu, setan akan datang menggoda Anda untuk mengalihkan perhatian Anda dari amal soleh jadi amal salah. Apa yang digunakan oleh setan? Diinfokkanlah oleh Al-Quran. Ini pekerjaan setan yang membelokkan Anda dari amal soleh menjadi salah. Bagaimana cara dia membelokkan Anda? Saking sayangnya Allah kepada kita, mudah bagi Allah menutup ini. Hanya saking inginnya Allah hambanya soleh, diturunkan, dibocorkan rahasia setan. Diwacarkan oleh Allah. Nih, dia masuk lewat dua hal salah satunya. Satu riya, dua sum'ah. Yang harusnya dilakukan karena Allah, setan goda kepada kita. Hei, lihat, lihat, lihat, lihat. Satu,